إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فصل أعظم الذنوب. Pasal yang berikutnya adalah dosa yang paling besar. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah idza tabayyana hadza. Apabila hal ini sudah jelas gamblang, faha huna aslun azimun yukshafu sirrul mas'alah. Bisa yukshafu, bisa yakshifu. Yakshifu sirra al-mas'alah maf'ulun bih yukshafu naibul fa'il yukshifu sirra al-mas'alah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maka apabila sudah jelas bagi kita di dalam permasalahan ini, fahahuna aslun azim, maka disinilah ada pondasi yang sangat besar. Yakshifu sirral mas'alah, akan menyingkap rahasia dari permasalahan yang ada. Wa anna a'zama adh-dhunub indallah isa'atudh-dhann bih, yaitu bahwasanya dosa yang paling buruk, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah isa'atudh-dhann bih, berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa saya miskin? Kok saya hidup saya susah? Kok saya banyak malapetaka? Kok saya gini? Akhirnya dia seuzon kepada Allah. Ini dosa yang paling besar. Dia banyak ujian, cobaan, ini itu. Akhirnya dia protes, berburuk sangka kepada Allah. Ini merupakan apa? Dosa besar. Hidupnya selalu ada ujian, cobaan, musibah, malapetaka. Kemudian dia berburuk sangka kepada Allah. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Fainal musia bihi adhan, qad dhanna bihi khilaf kamalihil muqaddas. Karena orang yang berburuk sangka kepada Allah, maka dia sudah berburuk sangka, dia sudah berprasangka, dia sudah berprasangka kepada Allah yang mana Allah maha sempurna, maha suci dari prasangka-prasangka yang buruk yang ada pada dirinya. Dia bilang Allah tidak adil, padahal Allah maha adil, menyelisihi kebalikannya. Ya. Versinya orang ini dia bilang, wah kok saya susah terus ya, kok si fulan bagus, lancar, ini, itu, dan lain sebagainya. Wah, kenapa Allah memperlakukan saya seperti ini? Buruk sangka akhirnya dia. Karena apa? Karena dia qadhan nabihi, dia sudah berprasangka kepada Allah kebalikan dari kesempurnaan Allah. Allah maha adil, dia bilang Allah enggak adil. Ah, Allah maha besar, Allah maha menciptakan segala sesuatunya, Allah maha sempurna dan lain sebagainya. Dia sudah buruk sangka kepada Allah. Allah maha rahman rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia sudah berburuk sangka, loh. Kok saya nam sengsara, saya banyak ujian, cobaan, musibah, hidup saya susah. Artinya sama saja dia sudah menuduh Allah tidak sayang kepadanya. Buruk sangka yang dia dahulukan, buruk sangka. Menyelisihi kamaluhu al-muqaddas, menyelisihi kesempurnaan Allah yang maha suci. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya apa? Ana inda dhan 'abdi bi. Ya, aku bersama prasangka hambaku terhadap diriku, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung dia lah. Tergantung dia berprasangka baik atau buruk. Kalau dia berprasangka baik, maka Allah pun akan baik kepadanya. Ya. Ada husnudzan, ada berprasangka baik, ada juga optimisme, tafaulan. Ah. Nah, di dalam Islam diajarkan itu. Berprasangka baik dan tafaul, optimisme. Di dalam Islam ilmu-ilmu seperti ini sudah diajarkan. Ya, jauh lebih dahulu diajarkan dibanding orang-orang kafir mengajarkan kejiwaan, psikologi, kemudian dididik sebagai mentor-mentor dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam sudah ada lebih dahulu daripada mereka-mereka. Cuman karena kaum muslimin berpaling dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Cuman karena kaum muslimin malas, enggan, tidak mau menggali, tidak mau sabar duduk dengerin taklim, dengerin ilmu, enggak mau. Sabar aja sebentar. Cuman karena kaum muslimin banyak ini, banyak itu, uzur-uzur yang tidak dibenarkan, sehingga mereka tidak mau menuntut ilmu agama. Atau memang sengaja meninggalkan ilmu agama. Dan ini berbahaya. Sehingga dia di atas jahal wadhalal. Selalu hidupnya di atas kesesatan, kebodohan, gundah gulana. Karena apa? Tidak mau mengkaji apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, demikian pula para sahabat dari yang setelahnya dan yang setelahnya dari kalangan para ulama, sehingga dia berpaling, sehingga dia sudah su'udzan, berburuk sangka kepada Allah, padahal Allah khilaf, menyelisih apa yang dia sangka. Padahal dalam hadis kudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Artinya apa? Sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, maka Allah pun baik. Kalau prasangka hambanya selalu su'udzan, Allah enggak adil, Allah ini, Allah, ah ini bahaya ucapan kayak gini. Ucapan buruk itu pengaruh. Ini besar dosanya. Besar dosanya. Yang ini tingkatannya dosa besar. A'zamu dzunub indallah. Sesama makhluk saja. Sesama makhluk. Ya, manusia dengan manusia. Kalau su'udzan bagaimana? Akan menimbulkan apa? Hah? Pertikaian, percekcokan, permusuhan. Hah? Dendam. Ini sesama makhluk. Su'udzan. Loh, kok ente su'udzan sama aneh katanya? Enggak. Hah? Lah ente bilang apa tadi? Terus cekcok. Cekcok debat panjang. Ah, ini sesama makhluk nggak bisa nerima, sama makhluk aja nggak bisa. Antara manusia dengan manusia. Nah, apalagi yang lainnya. Ini husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan kepada makhluk, manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan yang lain. Kalau baik, akan diperlakukan baik pula oleh yang lainnya. Nah, ini keajaiban. Ya, kadang dengan hewan pun seperti itu. Kadang, kalau kita ya baca bismillah, baca ini itu ayat Quran dan lain sebagainya dan berbaik sangka, karena hewan juga yang tadinya galak sudah, karena apa? Allah yang mengaturnya, bukan kita. Kendalinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan itu semua. Ya. Nah, demikian pula kepada yang lainnya. Ya, pada anak, pendidikan anak. Kalau kita selalu su'udzan kepada anak-anak kita, ya, akan selalu. Nah, buruk dan buruk, na'udzubillah. Tapi kalau husnudzan, baik sangka, insyaallah kan buahnya baik. Nah, ini sesama makhluk. Lebih-lebih kepada Allah, terhadap Allah Azza wa Jal. Ya, ini yang tingkatnya husnuzan. Ya, yang di bawahnya atau pasal yang lain atau bab yang lain adalah tafaulan, optimisme. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli khair, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, milik Allah atas setiap keadaan. Padahal dia lagi susah. Padahal penjualannya kalau pedagang lagi turun, tapi dia bilang alhamdulillah. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah, yang kedua dia juga masih optimis. Nah, dan ini pengaruh kepada mental. Padahal dalam Islam pelajaran mental sudah ada. Ya, yang itu kalau di dunia umum, kaum manusia yang awam, yang umum sifatnya, mereka jual ilmu itu. Dijual ilmunya, ada yang 50 juta, 100 juta, sekian juta. Ilmu-ilmu seperti ini jual, komoditi. Ah, barang dagangan itu. Ilmu seperti itu barang dagangan. Di casing, dibikin casing sebaik mungkin. Intinya sama, husnuzan, baik sangka, optimisme. Yang di dalam Islam sudah jauh-jauh-jauh ribuan tahun yang lalu. Sudah ada dan sudah diajarkan. Ah, ilmu kejiwaan dan lain sebagainya sudah ada, sudah diajarkan. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam murni dari Allah, bukan campur tangan manusia. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Agama ini bukan campur tangan manusia, tidak seperti Yahudi dan Nasara merubah-rubah syariat mereka. Nah, tafaulan, optimisme, contohnya tadi labas tahur insyaallah, tidak mengapa tahur sebagai penghapus dosa. Allah shfiq, semoga Allah menyembuhkan Anda. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sini sebagai tafaulan, optimisme. Ada semangat. Ada juga hadis seperti likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Ini juga optimis, orang yang mendengar mengalami satu penyakit, ketika mendengar hadis ini dia akan semangat. Pasti ada obatnya. Padahal dia menjalani proses penyembuhan, ya ada 20 tahun, 30 tahun dia sakitnya. Mengalami sakitnya puluhan tahun. Tapi ketika mendengar itu, ada kekuatan tersendiri untuk optimis. Merubah keadaan, situasi. Seperti istisqa, salat istisqa diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain sebagainya, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, disebutkan tentang masalah membalikan selendang ketika istisqa. Al-Imam Ibnu Rajab, Al-Imam Sunani, a'immah yang lainnya mengatakan ini tafaulan. Tafaulan, kenapa dibalikan selendang yang kanan ke pundak yang kiri, selendang yang kiri di pundak yang kanan. Dikatakan oleh para ulama ini tafaulan, optimisme, ada berharap kebaikan. Semoga dengan dirubahnya posisi selendang ketika sholat istisqa akan merubah yang tadinya keadaan panas, kemarau, susah air, berubah jadi baik, turun hujan. Ini tafaulan. Dan ini ada diajarkan dalam Islam. Kebalikan daripada ini apa? Agama atau sekte-sekte yang lainnya yang selalu menganggap, oh jangan ini, jangan itu, ini sial, ini sial, ini sial, angka sekian sial. Tusuk sate sial, ini sial, ini akhirnya mengkeret, tahu mengkeret, tahu mengkeret, apa mengkeret, menciut, apanya, jiwanya menciut, karena abinya, uminya, atau ikhwan saudara bilang jangan, tersial, jangan, tersial, jangan, termusibah. Gimana gak stres coba? Orang dengar. Ya, akhirnya dia apa? Ah, tidak ada optimisme. Tidak ada baik sangka. Tidak ada apa? Semangat di dalam jiwanya. Akhirnya apa? Serba salah, bingung sendiri. Tapi kalau dia serahkan kepada Allah, enggak, Allah yang atur. Sial enggak sial, musibah atau tidak, Allah yang atur. Bukan ente. Gituin. Bukan kamu. Emang kamu yang atur? Allah yang atur. So, itu yang tauhidnya Masya Allah. Ah, lah iya. Bukan tusuk sate yang atur kebaikan keburukan. Allah yang atur. Ah, lah enggak ini banyak ininya itunya. Ya tinggal diatur desainnya aja. Ah, desain rumah gimana? Wajar panas misalnya tusuk sate panas. Ya mungkin seluruh sampah ke situ. Ya tinggal diatur aja pengaturannya. Pengaturan udara, sirkulasi, dan lain sebagainya, diaturlah. Ah, desainnya bagaimana, interior, eksterior. Nah, jadi seperti itu. Ini penting sekali. Karena dari sekian sekte-sekte agama yang lainnya, selalu menganggap apa? Sial, ini sial, ini sial, ini sial, ini sial. Kira-kira gimana hidup kayak gitu? Ah, bingung? Bingung sendiri. Mau keluar rumah, oh jangan. Ini hari sial. Oh jangan. Ini ada kubu-kubu, ada meong, ada apa. Akhirnya gak keluar. Gak kerja-kerja. Dia mau nyari duit. Ah, udah habis duitnya. Buat anak, istrinya, buat beli beras. Jangan ada meong katanya, ada kubu-kubu. Apa hubungannya? Ada hubungan kerja-kerja bismillah Allah. Ah, an-naf'u wad-dharr, manfaat dan madarat di tangan Allah, bukan di tangan kupu-kupu, bukan di tangan meong. Allahu Akbar, miskin. Kenapa? Karena tauhidnya enggak ada. Kenapa? Karena tawakalnya kurang. Karena apa? Kenapa? Karena ya ikut-ikutan sekte yang lainnya, agama yang lainnya dalam keyakinan, di dalam meyakini an-naf'u wad-dharr, manfaat dan madarat. Dia ikut-ikutan. Dan ini berbahaya, berbahaya. Yang seharusnya dia apa? Husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti apa? Hadis Rasulullah SAW, la adwa wa la tiarah. Tidak ada penyakit menular. Dan tidak ada kesialan. Lewat burung, lewat ini, lewat itu, hewan dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya. So, dinafikan dalam ajaran Islam. Dalam agama Islam. Kesialan-kesialan seperti itu yang tidak ada. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis in kana fi syu'um fa fi thalathah? Kalau seandainya di sana ada kesialan pada tiga. Kalau memang ada kesialan itu pada tiga, pada kendaraan, pada rumah dan pada istri. Ini dikatakan oleh para ulama bukan kesialan. Ada sebab musabab. Maksudnya gimana? Rumah misalnya, rumah kalau enggak dirawat ya hancur rusak. Banyak tikus, banyak kecoa. Ah, karena enggak dirawat. Mau kendaraan. Ah, tahu-tahu banyak gelinding betus misalnya. Meledak. Lah, enggak dirawat. Udah botak, dipakai terus ke Surabaya. Dari limo, kira-kira gimana Abu Jahlo? Jeduk. Waduh. Lah itu kesialan maksudnya ada sebab musabab. Perempuan atau istri juga gitu. Ya gak dikasih makan. Gak dikasih muka faa. Ya sama saja. Ada sebab, ada musabab. Bukan kesialan murni. Bukan. Itu dikatakan oleh para ulama. Itu cuma minjem istilah saja. Minjem kalimat saja. Paham? Nah, sehingga kembali lagi husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berbaik sangka pada Allah, husnudzan billah. Lawannya buruk sangka. Ya, lawannya adalah buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah salah. Dia sudah salah di dalam prasangka dia. Kebalikan menyelisihi kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhanna bima yunaqidu asma'ahu wa sifatahu. Dan dia telah bersangka kepada Allah bertentangan, kebalikan dari nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Walihada, oleh karena itu, tawa'ad Allah subhanahu wa ta'ala nabi dhanna saw. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka, orang-orang munafikin, yang berburuk sangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Bima lam yatawa'ad bihi ghairahum. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengancam kepada orang-orang selain mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alaihim da'iratus sau. Atas mereka lah berbalik da'iratus sau. Selalu mendapatkan kepada keburukan, musibah, malapetaka. Ini dibalik lagi oleh Allah. Ini pertama. Ditambah wa ghadiballahu alaihim. Ini yang kedua. Allah murka kepada mereka. Yang ketiga wa la'anahum. Allah laknat mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat wa a'adda lahum jahannama. Allah persiapkan bagi mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Ini kenapa? Karena apa? Berburuk sangka kepada Allah. Hati-hati, syaitan masuk di situ. Syaitan masuk di situ. Nah, kebalikan dari suudzan adalah baik sangka kepada Allah. Selalu berbaik sangka, selalu husnudzan dalam setiap keadaan. Karena Allah memiliki hikmah di balik ujian dan cobaan. Nah, selalu ada hikmahnya di dalam ujian dan cobaan. Sehingga kuncinya adalah sabar, sabar, sabar, bersabar. Nah, kembali kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Seperti kisahnya Nabi Yusuf lagi. Mau dibunuh, kemudian diasingkan, dijual sebagai budak, dipenjara dan lain sebagainya. Nabi Yusuf tetap apa? Berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Padahal ujian, ujian, ujian, ujian. Cobaan, cobaan, cobaan. Mau dibunuh. Oleh siapa? Abangnya, keluarganya sendiri. Yang bikin makar siapa? Bukan orang luar. Bukan orang luar, bukan. Abangnya. 11 orang tuh pengen ngebunuh. Diasingkan, dijauhkan dari ayahnya Ya'qub alaihissalam. Artinya jangan heran kalau dalam satu keluarga ada pertikaian, percekcokan dan lain sebagainya. Jangan heran, biasa. Sunnatullah. Sudah sunnatullah. Nabi Yusuf saja yang dengan saudara-saudara yang seperti itu. Diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap Nabi Yusuf alaihissalam apa? Berbaik sangka kepada Allah. Ya, sehingga Nabi Yusuf mengatakan la tatriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan kepada kalian hari ini. Padahal setelah 30 tahun berpisah, dari kecil sampai dewasa, terus abang-abangnya ketika masalah paceklik kesusahan minta makan, antri. Ketemu Nabi Yusuf. Jawaban Nabi Yusuf apa? La tasrifu alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Maksudnya enggak balas dendam Nabi Yusuf. Padahal pisahnya apa? Lama, 20-30 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Pisahnya lama. Tapi Nabi Yusuf AS mengatakan, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni dosa kalian. So, berharap, berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita gimana? 40 tahun pisah sama keluarga. Mau dibunuh, dijual, dipenjara, kira-kira gimana? Bang Firman. Bisa nerima kayak gitu. Berat. Persaingan herbal aja udah berat. Apalagi sama saudara nih. 40 tahun ada yang bilang, mufassirin bilang 20-30 tahun. Al-Muhim, di atas 20 tahun dah. Pisah sama bapaknya. Mau dibunuh lagi. Dijual jadi budak. Masukin penjara. Allahu Akbar. Difitnah sama perempuan lagi. Penjara lagi. Masya Allah, ujiannya. Tetap endingnya, finishnya. Nabi Yusuf bilang apa? Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian. Syuh, lihat. Ada yang berjiwa kayak gitu. Dibalas enggak, ente tanggal ini. Catatannya di sini nih, kesalahannya. So, semua ada catatannya di laptop, tenang aja. Belum keluar. Nabi Yusuf akhirnya ada kan ngungkit-ngungkit kesalahan abangnya, saudaranya? Maafis, enggak ada. Bisa enggak kita kayak gitu? Abu Satya berat, Allahu Akbar. Nah, seperti itulah ujian cobaan. Ya, sama seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dicambuk, disiksa di penjara 3 periode. Periode siapa aja? Siapa ingat? Siapa aja periodenya? 3 periode nih. Al-Wathiq billah, Al-Mu'tasim billah, terus siapa lagi? Satu lagi? Ma'mun. 3 periode. Akhirnya sebelum wafat Imam Ahmad bilang semoga Allah mengampuni fulan, fulan diampuni. So, lihat imam ahlu sunnah wal jamaah. Bukan mas imam, bukan. Ini imam dunia, a'imah. Hatinya masya Allah. Ini bukan teori ya, bukan teori, praktekan. Berat. Allahu Akbar. Plong, kalau sudah lepas, memaafkan itu plong. Tapi kalau masih ganjal, ada yang ganjal dalam hati, dalam pikiran, susah tidur terus, gelisah. Allahu Akbar. Itu dosa membawa gelisah. Dosa itu membawa gelisah, gundah gulana. Nah, mengganggu kesehatan, padahal udah minum herbal ini herbal itu, tetap gelisah. Kenapa? Ada yang mengganjel, nggak plong. Itulah yang menyumbat tenaga, menyumbat kesehatannya itu. Selain dengan bekam membuka penyumbatan, itu darah. Lah ini hati, penyakitnya di hati. Di darah belakang. Kalau di hati, di jantung, kejiwaan dia ya ada yang nyumbat. Ini dengan apa? Kepada Allah. Susah mau minum herbal ini, itu gak bisa. Gak akan bisa. Karena nyumbatnya mah di hati. Wah, diperiksa. Gak ada, memang gak ada. Gak bakal ada. Ah, mau periksa dengan alat-alat yang canggih gak akan ada. Selamanya gak akan bisa. Cuman dirinya, antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tapi dari raut wajahnya, seorang tabib akan melihat. Dengan raut wajahnya saja. Ada yang mengganjal di situ. Ini tabib, bukan sihir, bukan. Memang ada ilmunya. Nah, seperti itu keadaannya. Alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adalahum jahannam wa sa'at masira. Wa qala ta'ala lima ankara sifata min sifatih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap orang-orang yang mengingkari sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum birabbikum ardakum fa'asbahtum minal khasirin. Yang demikian itu bagi kalian karena kalian telah berburuk sangka kepada Allah dengan seburuk-buruknya. Fa'asbahtum minal khasirin. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala an khalilihi Ibrahim annahu qala liqaumihi madza ta'budun a'ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin ay fama dhannukum ayujazikum bihi idza laqitumuh wa qad 'abadtum ghayrahu. وَمَاذَا ظَنَنْتُمْ بِهِ حَتَّى عَبَدْتُمْ مَعَهُ غَيْرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, مَاذَا تَعْبُدُونَ, apa sih yang kalian sembah wahai kaumku? A'ifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kepada sesembahan-sembahan yang bohong, yang dusta, yang kalian sembah, yang kalian mau? Lalu bagaimana dengan Allah? Prasangka kalian kepada Allah bagaimana? Yang mana Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Fama dhannukum ayujazikum bi? Apakah prasangka kalian bahwasanya Allah tidak akan membalas kalian ketika kalian berjumpa dengan Allah, padahal kalian sudah menyembah selain Allah dari berhala dan lain sebagainya. Wa ma dhanantum bi hatta 'abadtum ma'ahu ghayrah. Lalu kenapa? Lalu bagaimana prasangka kalian sehingga kalian saja malah menyembah kepada selain Allah? Wa ma dhanantum bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi minan naqas hatta hawajakum dhalika ila 'ubudiyyati ghairihi. Lalu bagaimana prasangka kalian terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah dan rububiyyah Allah sehingga kalian berburuk sangka, menyangka ada banyak kekurangan kepada Allah? Na'udzubillah. Hatta wajakum dzalik ila ubudiyati ghairihi, sampai-sampai kalian saja menyembah pada selain Allah. Artinya kalian saja sudah buruk sangka. Ya, pada Allah yang mendengar, Allah melihat, Allah mengabulkan. Loh, malah nyembah kepada patung dan berhala. Yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan apapun. Artinya apa? Sudah buruk sangka duluan kepada Allah. Ya, padahal Allah maha melihat, mendengar, mengabulkan doa hambanya. Tapi karena kalian sudah berburuk sangka kepada Allah, maka kalian malah menyembah kepada patung dan berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kan sudah su'udzan billah, buruk sangka kepada Allah. Falau dhanantum bima huwa ahlahu min annahu bikulli syai'in alim. Walau dhanantum bima huwa ahluhu min annahu bikulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir wa anna ghaniyun an kulli ma siwah wa kullu ma siwah faqirun ilaih wa anna qa'iman bil qisli ala khalqihi wa anna al munfarid bi tadbir khalqihi la yushariku fi ghayrihi wal 'alam بتفاصيل والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمة بذاته فلا يحتاج إلى رحمة من يستعطفه ولا وهذا خلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرف أحوال رعية وحوائجهم. Karena kalian sudah berburuk sangka kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan kalian sudah berburuk sangka kepada nama dan sifat dan rububiyah Allah. Nah, minannaqs hatta ahwajakum ila dzalika ila ubudiyyah ghairi, sampai-sampai kalian malah menyembah kepada selain Allah. Kalau dhanantum bihi ma huwa ahlu min annahu bikulli syai'in alim. Kalaulah seandainya kalian berbaik sangka kepada Allah, ma huwa ahluhu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pemiliknya, min annahu bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatunya, wa ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatunya, wa anna ghaniyun an kulli ma siwah, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh yang lainnya, wa kullu ma siwahu faqirun ilaih, selain Allah dari kalangan makhluk seluruhnya sangat butuh kepada Allah, wa anna qa'imun bil qisti ala khalqih, dan dialah Allah selalu menegakkan keadilan terhadap hamba-hambanya. Adil, Allah maha adil. Ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita imani. Jangan selalu, jangan berburuk sangka kepada Allah, jangan, bahaya. Ya, bahaya, sangat berbahaya. Harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Karena akan mempengaruhi semuanya. Ya. Hatta masalah dagangan. Wah, dari pagi sampai malam gak ada pembeli. Akhirnya gak ada. Ah, tapi kalau dia sambil istighfar, sambil berzikir dan lain sebagainya, selalu berbaik sangka kepada Allah, insya Allah, ya ada. Karena apa? Yang menggiring manusia kepada satu tempat, kepada tempat yang lain, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati hambanya, makhluknya adalah Allah. Ya, kalau diri kita selalu berhubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap, meminta kepada Allah, Allah yang kasih. Allah yang menggerakkan itu fulan, itu konsumen, itu ini. Ah, ada saja. Walaupun tanpa apa, Advertising, iklan, tanpa, organik ini mah. Bukan organik lagi. Jalur langit. Jalur langit katanya. Nah, Allah yang menggerakkan. Ya, Allah yang menggerakkan. Coba lihat. Nah, jalur langit katanya. Karena dia apa? Selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu berharap kepada Allah. Selalu meminta kepada Allah. Selalu menggantungkan hatinya kepada Allah. Selalu meminta kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Razzaq. Terus minta kepada Allah. Menggantungkan hatinya selalu hanya kepada Allah saja. Bukan kepada yang lainnya. Allah gerakan sebulan, Allah gerakan sebulan, sebulan. Ramai lagi tokonya, alhamdulillah. Sebab toko pada. Nah, ini contoh dari apa? Masalah kecil, sepele. Masalah apa? Perdagangan. Sepi sekarang mah, turun katanya. Minta kepada Allah. Mau sepi, mau ramai, minta selalu kepada Allah. Ramai bersyukur, sepi bersabar, dan selalu berharap kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Ada hikmah di balik itu semua. Wa annal munfaridu bitadbir khalqihi la yusyariku fi ghairihi. Dan sungguhnya dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal di dalam mengatur alam semesta ini seluruhnya. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang ikut campur di dalamnya. Wal alim bitafasilil umur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari segala perkara-perkara yang rinci. Wala yakhfa 'alaihi khafiyyun min khalqihi. Maka tidak ada sedikit pun yang samar dari Allah, dari makhluknya satu pun. Wal kafi lahum wahdah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi seluruh makhluknya, hanyalah Allah saja. Fala yahtaj ila mu'in. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penolong. Allah enggak butuh penolong. Warrahman bidzatih. Dialah Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang secara zatnya. Fala yahtaj ila rahmatihi ila man yasta'dhibu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kasih sayang makhluknya. Karena secara zatullah, zatnya Allah, Allah Ar-Rahman yang Maha memberikan kasih sayang. Wa rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat Allah, kasih sayang Allah mendahului murka Allah. Naam. Wa hadza bi khilafil muluk wa ghairihim min ar-ru'asa. Yang demikian itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbeda dengan para raja-raja yang ada di dunia ini, beda, enggak sama dari kalangan pembesar-pembesar, raja dan pembesar. Kenapa enggak sama? Ya beda. Karena para pembesar, para raja dan yang semisalnya mereka butuh kepada apa? Kaki tangannya. Mereka butuh kepada informannya. Mereka butuh kepada orang yang membantunya. Gimana? Ada kabar apa? Gimana? Fulan? Gimana? Gimana? Ada laporan masuk. Ini para pembesar. Ya. Wa ila man yu'inuhum ala qada' hawa'ijihim. Juga para pembesar atau para raja-raja sangat membutuhkan, ya, orang-orang yang membantunya menunaikan hajat kebutuhannya. wa ila man yastarhimuhum wa yasta'tibuhum bisyafa'ah. Dan juga mereka membutuhkan rahmat kasih sayang dari orang-orang yang memberikan syafaat. Fahtaju ilal wasa'id daruratan, maka mereka membutuhkan wasilah perantara yang itu sifatnya darurat, penting, harus ada. Kenapa? Lihajatihim, karena hajat kebutuhan mereka. Wadha'fihim, dan lemahnya mereka. Da'if. Wa'ajrihim, dan mereka tidak mampu. Wakusur ilmihim, dan pendeknya ilmu mereka. Ini manusia. Ya, walaupun taruhlah sekarang gagah, lah nanti sudah sakit, sudah stroke, sakaratul maut, enggak bisa apa-apa. Sekarang aja masih muda. Masih bisa sombong, masih muda, kuat, banyak uang, banyak ini, masih muda. Ntar kalau udah tua, banyak penyakitnya. Ah, enggak bisa apa-apa. Tolong ambilin ini, tolong ambilin. Dah, enggak bisa apa-apa. Lemah tulangnya, badannya lemah, pandangannya lemah. Ah, tubuhnya lemah. Ininya lemah, itunya lemah, semua lemah. Masih muda aja masih bisa sombong. Kalau sudah tua, atau walaupun muda dia stroke, dia lemah, juga enggak akan bisa apa-apa. Ini manusia, serba lemah. Serba banyak yang kurang. Sehebat apapun dia, tetap sangat butuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, bukan kepada yang lainnya. Fa'amal qadiru ala kulli syai', adapun dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatunya. Al-ghaniyu bidhati an kulli syai' al-alim bi kulli syai' ar-rahmanir rahim. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulli syai'. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adapun dialah Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatunya. Al-ghaniyu bidhatih, yang maha kaya secara zatnya. An kulli syai'in al-alim bi kulli syai', maha kaya atas segala sesuatunya dengan zatnya Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatunya. Ar-Rahman Rahim, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang mana rahmatnya, kasih sayangnya amat sangat luas, meliputi segala sesuatunya. Fa idhalu al-wasa'id baina wa baina khalqih tanaqqusun bihaqqi rububiyyati wa ilahiyyati wa tauhidih. Adapun seorang hamba menjadikan antara Allah dengan makhluknya perantara, ini sama saja menghina Allah, menghina rububiyah Allah, uluhiyah Allah, menghina tauhidullah. Dan sama saja dia sudah berburuk sangka kepada Allah. Dia sangka, dia kira Allah enggak dengar. Beda kalau manusia dengan manusia, ya memang enggak dengar, kecuali harus ada perantara. Bu, akhi, ah, ada enggak gini-gini, tolong hubungin dong, tolong sampaikan dong kepada Abu Fulan. Itu kan perantara, malu dia mau nyampaikan langsung. Ini makhluk, makhluk dengan makhluk. Tapi kalau Allah, tidak perlu perantara, langsung minta kepada Allah. Kalau dia melalui perantara kepada batu, pada patung, pada berhala, pada kuburan, pada makhlukat, sama saja dia menyangka Allah itu tidak mendengar. Ini sudah su'udzan kepada Allah. Sama saja dia menyangka dengan prasangka yang buruk bahwasanya Allah tidak melihat. Dan ini sudah su'udzan kepada Allah. Hah? Naam. وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر جوازه وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. Nah, seorang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, meminta kepada Allah lewat perantara batu, perantara kuburan, perantara pohon, ini sudah menghina Allah. Menghina seolah-olah dia berburuk sangka kepada Allah, bahwasanya Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Nah, ini bahaya. Sudah suudzon kepada Allah. Nah, dan yang demikian mustahil secara syariat kepada hambanya. Mustahil, maksudnya gimana? Jadi ya, minta kepada batu. Batu aja enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, tidak bisa mengijabahi permintaannya. Kok dijadikan sebagai perantara? Secara syariat enggak masuk akal yang seperti itu. Secara akal fitrah juga enggak bisa, tertolak. Waqabuhu mustaqirun fil uqul, kejelekannya terpatri di dalam akal yang lurus. Fawqa kulli qabihin, sangat-sangat jelek buruk atas semua keburukan dan kejelekan yang ada. Karena dia jadikan patung, berhala, pohon, benda mati dan lain sebagainya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Dan ini sudah tanakus, penghinaan terhadap hak rububiyatullah, uluhiyatullah, dan tauhidullah. Dan sama saja dia sudah apa? Zannasau, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Waliyadzubillah. Dan ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung, enggak perlu perantara. Nah, kepada makhluk yang tidak mampu, ya, kepada jamadat. Nah, boleh enggak menjadikan makhluk sebagai perantara? Siapa yang bisa jawab? Ketika musim paceklik panas, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Ini pertama. Yang kedua, sepeninggal Rasulullah SAW, Umar bin Khattab datang kepada pamannya Rasulullah SAW. Siapa pamannya Rasul? Al-Abbas radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Uwais Al-Qarni didatangi oleh Umar bin Khattab. Ya, dikatakan oleh para ulama, at-tawassul birajulin saleh, termasuk Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah, jaizun, boleh. At-tawassul birajulin saleh jaizun, ya, mengambil perantara kepada orang yang saleh itu boleh. Dalilnya tadi Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas. Sebelumnya, nah, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan wasilah. Bukan para sahabat minta kepada Rasul, bukan. Kata Imam Sunani rahimahullah, maksudnya para sahabat meminta wasilah supaya Rasul minta kepada Allah. Demikian pula Umar bin Khattab datang ke Al-Abbas. Dengan syarat, tiga syarat. Apa? Ayakuna hayyan, hadiran, qadiran. Dia harus hidup. Harus hadir di hadapannya dan mampu. Tiga syarat. Yang menjadikan orang soleh sebagai wasilah. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jaiz, boleh. Lihat syarah Bulughul Maram, masalah hadis istisqa yang disyarah oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, itu pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh, tidak mengapa. Artinya apa? Dengan tiga syarat, dia harus hidup. Kalau minta kepada orang soleh yang sudah mati, meninggal, boleh enggak? Haram, syirik, enggak boleh. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kalau masih hidup, Syekh fulan, alim fulan, ud'ullah ali, seperti kisahnya Uqasha bin Mihsan. Oh ya Rasulullah, ud'ullah ayaj'alani minhum. Qala anta minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah kepadaku untukku supaya aku termasuk yang masuk surga 70 ribu orang tanpa hisab dan tanpa ada. Maka dijawab oleh Rasulullah, ya kamu termasuk dia, kelompok yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini Uqasha bin Mihsan minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Bukan minta kepada zat Rasulullah, mintanya kepada Allah tapi perantara Rasul. Hah? Dengan tiga syarat tadi apa? Harus hidup, hadir dan mampu. Ya. Wasilah, jadikan wasilah. Wasilah yang lain dengan wasilah asmaul sifat. Wasilah perantara. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkanlah hujan, Ya Allah turunkanlah hujan, Ya Allah turunkanlah hujan. Ini dengan tawassul asmaul sifat. Ya. Asma'u sifat. Seperti Nabi Ayyub, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, tawassul dengan keadaan yang ada. So, itu Ibn Uthaymin rahimahullah. Seperti Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Ya Rab, sungguhnya aku tertimpa musibah. Ya, penyakit. Artinya di sini kata Ibn Uthaymin rahimahullah menggambarkan keadaannya. Keadaannya lagi susah. Susah, banyak hutang, susah ini. Ceritakan, minta kepada Allah. Ini termasuk tawassul kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Termasuk bab atau min asbab istijabatud du'a. Termasuk sebab dikabulkannya doa. Banyak ya, bisa dilihat dalam syarah Bulughul Maram yang disyarah oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.